Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala alhamdulillah. Karena ditemukan naskah dengan tulisan asli tangan beliau sendiri rahimahullahu taala ditulis setelah bismillah alhamdulillah. Bahkan dengan wassalatu wassalam ala Rasulillah. Awkama kutiba fi kitabihi rahimahullah. Maka dibahas pula tentang makna alhamd. Di awal sudah kita bahas hadis-hadis yang menyatakan ibtada'a bi bismillah bi basmalah wa ibtada'a bil hamdulillah ila akhirih. Fahadal kitab dimulai dengan bismillah atau dimulai dengan hamdalah? Hah? Atau dengan dua-duanya? Nah, dimulai dengan basmalah mutlakan, tetapi dimulai dengan hamdalah nisbian. Masih ingat apa makna nisbi? Binisbat lil basmalah, dia bukan memulai, dia yang kedua. Alhamdulillah yang kedua, karena awalnya bismillah. Tetapi binisbat lil mawdu' al-maktub fi hadzal kitab, tetapi dibandingkan dengan apa yang terdapat di dalam kitabnya isinya, maka hamdalah masih memulai karena belum masuk ke dalam mawdu', belum masuk ke dalam pembahasan. Baik, itu yang sudah dibahas kemarin. Fal ma'na alhamd as-sana'u bil kalami 'alal jamil ala wajh at-ta'zim. Sana bil kalam, alhamd adalah pujian dengan ucapan terhadap apa-apa yang bagus, yang indah. Ala wajh at-ta'zim, tetapi dengan sisi pengagungan. Sehingga kalau ada kalimat yang memuji sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak bagus dan bukan ala wajhi ta'zim, itu bukan dikatakan hamd. Pertanyaannya emang ada? Ada. Kamu melihat anak merusak, kamu katakan ah bagus, bagus, bagus. Apakah itu hamd? Bukan. Itu bukan hamd. Limadha? Laysa ala wajhi ta'zim. Bukan pengagungan, bukan pula ujian bahkan, tapi teguran keras. Taib, kalau sana bil kalam berarti famauriduhu al-lisan wal-qalbi. Famauriduhu al-lisan wal-qalbu. Maka tempatnya di lidah dan di hati. Lidahnya mengucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ini puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Hati juga mengagungkan dan memuji, meninggikan Allah Ta'ala. Idan mawdi'uhu fil lisani wal qalbi. Mawdi'uhu fil lisani wal qalbi. Barakallahu fikum. Berbeda dengan syukur. Karena kadang-kadang tercampur seorang antara hamd dengan syukur. Ucapkan syukur alhamdulillah, ucapkan pujian alhamdulillah, sama. Tetapi ada perbedaannya. Adapun syukur yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Adapun syukur lebih lengkap, bukan hanya pada lidah dan hati, tetapi pada lidah dan hati dan juga anggota badannya. Kalau puji-pujian alhamd hanya di lidah dan di hati. Tetapi kalau syukur, di lidahnya mengucapkan alhamdulillah, dan di hati al-janan itu hati. Dan kalau kalian pelajari bahasa Arab, al-qalb itu namanya sangat banyak, puluhan bahkan ratusan makna atau nama al-qalb. Di antaranya al-janan. Wal arkan, arkan anggota badan. Karena syukur, maka di lidah mengucapkan alhamdulillah, di hati meyakini bahwa perkara ini benar-benar dari Allah atau kenikmatan ini dari Allah. Kemudian arkan anggota badannya mengamalkan kewajiban pada kenikmatan tersebut. Kalau enggak bawa papan tulis lagi, karena nanti perlu diagram fan. Bawa, ambil. Perlu digambar nantinya diagramnya untuk menyebutkan keterkaitan antara alhamd dengan syukur. Fahuwa a'ammu min alhamdi muta'allaqan wa khassu sababan li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Walhamdu a'ammu sababan wa akhassu mawridan li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah wa ghairiha. Faminhuma aw fabainahuma 'umumun wa khususun wajhi, atau umumun wa khususun min wajhin, yajtami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin 'anil akhar fi maddah. Afhum? Saya terjemahkan. Maka yang namanya syukur a'ammu minal hamdi, yang namanya syukur lebih umum daripada hamd, pujian. Muta'allaqan, lebih umum dari sisi keterkaitannya. Akulla yaumin taf'alu hakara tut'ibuna anfusakum, barakallahu fikum. Alhamd wa syukur. Ta'alluquhu, keterkaitannya alhamd hanya pada al-lisan wa al-qalb, janan. Wa ma syukur, keterkaitannya dengan lisan, janan, wal arkan. Baik, ayuhuma a'am, mana lebih umum? Al-syukur. Fasyukru a'ammu minal hamdi muta'alliqan. Amutallaqan, syukur lebih umum daripada alhamd keterkaitannya, karena terkait dengan ketiga-tiganya, lidah, hati, dan anggota badan. Syukur itu dengan lisan memuji Allah alhamdulillah, dengan hati meyakini kenikmatan itu dari Allah, dengan perbuatan yaitu i'malu ala Daud syukra, wahai ala Daud beramallah sebagai syukur. Berarti dengan amalan juga, dengan i'tiqad juga, dan juga dengan qaul. Adapun alhamd hanya di lidah dan di hati. Baik. Kalau amalan tidak disebut dengan hamd. Al-amalan tidak disebut dengan hamd. Baik, sekarang dari sisi lain. Min wajhin akhar. Hadha wajhun. Hadha wajhun. Satu sisi. Wajhun akhar, sisi lainnya, keterkaitannya dengan sebab. Alhamd alhamd dengan syukur apa sebabnya alhamd? kalau ada kenikmatan atau kalau tidak ada kenikmatan atau semua kapanpun. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya am sebab. Tanpa ada sebab pun tetap kita harus memuji Allah. Ada nikmat, enggak ada nikmat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nikmat kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau enggak ada nikmat kita katakan dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ada musibah juga kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Baik, adapun syukur muqabal muqabalatun ni'mah. Adapun syukur kalau ada nikmat disyukuri. Baik. Maka ta'alluquhu alhamd a'amun asyukur. Walakin sababuhu alhamd a'amun min asyukur. Artinya asyukur a'amun min alhamd. Adapun masalah sabab alhamdu a'ammu min asyukur. Terbalik. Berarti yang mana am, yang mana khas? Ya tergantung. Tergantung apakah dari sisi ta'alluquhu atau dari sisi sababuhu. Kalau dari sisi ta'alluquhu, asyukur a'amu minal hamdi. Ta'alluqan. Tetapi dari sisi sebab, alhamd a'amu minal syukur. Sababan. Itu yang maksud dengan kalimat yang kita baca tadi. Kita ulangi kalimatnya. Fahuwa hadha dhamir yaud ila madha? La syukur. Fa syukru a'ammu min alhamdi muta'allaqan wa akhassu sababan. Tapi sebabnya justru lebih khusus. Syukur khusus kalau ada nikmat. Li'annahu yakunu fi muqabalati an-ni'mah, karena syukur itu untuk muqabalah an-ni'mah. Walhamdu a'ammu sababan. Adapun alhamd justru lebih umum sebabnya. Wa akhassu mawridan. Tetapi lebih khusus keterkaitannya. Mawridnya hanya di lidah dan di hati, tidak di amalan. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah wa ghairiha. Karena yang namanya pujian, apakah ada nikmat atau tidak nikmat, apakah sengsara atau musibah bahkan, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa bainahuma 'umumun wa khususun min wajhin. Ada istilah 'umumun wa khususun min wajhin dan 'umumun wa khususun mutlaq. Kalau umumun wa khususun mutlak, diagramnya begini. Umumun wa khususun mutlak. Yang kedua ada di dalam yang satu. Umumun wa khususun mutlak. Tetapi kalau umumun wa khususun min wajhin, gambarnya begini. Beririsan. Alhamd wa syukur. Alhamd wa syukur. Umumun wa khususun min wajhin. Kalau dari sisi sebab, nah, kalau dari sisi sebab ini alhamd dalam keadaan am sifatnya, ada nikmah atau tidak ada nikmah, tetap kita memuji Allah Taala. Tetapi syukur hanya kalau ada nikmat saja. Ini adam. Alhamd semua kena. Baik. Syukur kalau ada nikmat saja, syukur. Baik, sekarang kebalikannya, ta'alluquhu. Ta'alluquhu. Keterkaitannya. Adapun syukur sifatnya am semuanya. Pada masalah a'mal, maksudnya arkan ataupun lisan ataupun janan, masuk di syukur. Alhamd tidak, dia khusus pada ini saja, kena masuk ke dalam lingkarannya hamd, tapi arkannya tidak. Maka umumun wa khususun min wajhin, yang ini umumun wa khususun mutlak. Barakallahu fikum. Istilah ini saya terangkan karena nanti akan muncul di dalam setiap atau sekian banyak bab masalah umumun wa khususun mutlak atau umumun wa khususun min wajhin. Kembali pada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelum masuk ke kalimat berikutnya, wayan dikatakan yajtami'ani fi maddah. Keduanya akan berkumpul pada satu maddah. Yang mana? Berkumpul pada satu maddah. Yang ini. Yang kita arsir. Di sini alhamd juga iya, syukur juga iya. Ada nikmat kemudian memuji Allah dengan lisan dan hati. Apakah itu pujian? Naam. Apakah itu syukur? Naam. Tetapi ketika di sini ada nikmat, kita memuji Allah. Apakah itu syukur? Bukan, dzikir, memuji Allah Taala. Ketika beramal dalam rangka syukur pada Allah, apakah itu hamd? Bukan. Fayan faridani fi madda wa yajtami'ani fi madda. Mafhum? Baik. Jazakumullahu khairan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah kita sebutkan tadi di awal bahwasanya musannif menyebutkan pula salawat. Fa hadha raddun ala man yaqulu ghaira hadha. Atas mereka yang berkata bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak pernah bersalawat. Padahal dalam kitab aslinya, dalam keadaan tulisan tangan beliau sendiri, tertulis di sana bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asahhu ma qila fi makna salatullahi ala 'abdi. Taib, apa makna salawat? Ketika kita ucapkan wassallallahu ala Muhammadin, yang maknanya semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluarganya dan para sahabatnya ajma'in. Allah bersalawat. Sallallah. Salla sebagai fi'il. Lafzul jalalah Allah sebagai fa'il. Sallallahu. Berarti Allah bersalawat. Apa maknanya? Asahhu ma qila, yang paling sahih dari apa yang dikatakan tentang makna salatullahi ala abdih, tentang makna salawatnya Allah kepada hambanya, adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Abil Aliyah. Qala salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Bahwa yang namanya salatnya Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepadanya di depan para malaikat, di depan penduduk langit. Wa qarrarahu Ibnu Qayyim. Hadis itu asal itu sahih dari Abu Aliyah, masya Allah, dalam riwayat Bukhari. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mendukung pendapat ini. Wa nasarahu fi kitabih, dan beliau membelanya, membela pendapat ini di dalam kitabnya Jala'ul Afham. Jala'ul Afham. Dan juga dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah juz pertama halaman 27. Dan Jala'ul Afham halaman 20. Jala'ul Afham khusus masalah salawat. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Maka jangan sampai kita salah paham karena makna salla yusalli diterjemahkan maknanya doa. Kalau sallallahu ala nabi, Allah berdoa atas nabi, apa maknanya? Allah berdoa pada siapa? Allah tidak membutuhkan pada siapapun. Allah wahidul ahad, la ilaha ghairuh. Maka jelas ada makna lain dari kata salla, yaitu sana'uhu, ujian Allah kepada nabinya, dimuliakannya Rasulullah SAW dengan puji-pujian Allah nanti yaumul qiyamah di hadapan seluruh penduduk langit. Dan kita doakan Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan salawat dari Allah nanti yaumul qiyamah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, wa qad yuradu biha ad-du'a, memang kadang bermakna doa. Kama fil musnad an Ali, sebagaimana dalam musnad dari Ali radhiyallahu taala anhu secara marfu', al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu, bahwa malaikat akan bersalawat atas salah seorang kalian selama dia di tempat salatnya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ucapan para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ini merupakan barakallahu fikum salat atau salawat. Berarti apa makna salat? Salla yusalli, yad'u, mendoakan. Berarti terjemahannya, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Apa terjemahannya? Hati-hati kalian ketika nanti menjadi penterjemah. Kata sholat di sini, kata sholat di sini, kata sholat di situ akan berbeda. Kadang sholat bermakna memuji kalau Allah sholat ala nabi. Kalau malaikat sholat ala ahadikum, malaikat mendoakan. Kalau Muhammad yusalli fil masjid, ya sholat, berdiri, bertakbir sampai salam, itu salat. Ada lagi yusalli ala fulan, mendoakan salawat kepada fulan seperti dalam sedekah, Allahumma salli ala ali fulan. Tapi malaikat juga mendoakan. Ada doa bermakna doa mutlak, berdoa. Ada makna doa tapi doa dengan salawat, seperti ketika kita mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kitanya yusalli ala Nabi, mendoakan Nabi agar mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salawat Allahnya adalah pujian. Tetapi malaikat mendoakan salah seorang kalian selama kalian di tempat salat kalian adalah mendoakan, bukan dengan salawat. Mendoakan secara umum. Di sini dalam hadis ini doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Selama kita di tempat salat kita, malaikat terus mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.